bagaimana konsep atau maksud jodoh dalam Islam. Apakah setiap pasangan menikah itu pasti berjodoh, padahal banyak juga yang cerai. Katanya orang baik akan mendapat jodoh orang baik pula, tapi saya pernah melihat seorang pemarah kok dapat istri yang baik, ramah, dermawan. Ya, kita katakan konsep jodoh dalam Islam ini masih juga berkaitan dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya masalah jodoh, masalah rezeki, harta itu semuanya sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Intinya bahwasanya dalam Islam Rasul mengatakan, ya ma'asyar sabab ma'isata minkumul ba' faliatazawaj, wahai para pemuda, jika engkau telah sanggup menikah, maka menikahlah. Ya, ini adalah apa? Perintah dari salam untuk seorang itu menikah ketika sudah apa? Mampu untuk menikah, lahir maupun batin, kemampuan lahir maupun batin. Kemudian caranya harus dengan cara yang syar'i, ya, bukan yang sekedar slogan pasangan yang syar'i, ta'aruf tidak. Namun mendatangi, misalnya kita tahu ada seorang wanita, kita datangi walinya, langsung kita apa? Mungkin kita nazar, ya, dengan di rumah walinya, dengan adanya wali di nazar, karena itu adalah salah satu sunnah dalam mencari pasangan hidup karena salam, karena itu lebih utama untuk apa? Langgengnya jalannya rumah tangga tersebut kalau seorang pria melihat terlebih dahulu calon istrinya. Kemudian setelah itu apa? Melamar, mengkhitbahnya. Setelah nazar dikhitbah, dilamar. Kemudian setelah itu baru apa? Akdu an-nikah. Kemudian apa? Wajib menjalankan rumah tangga sesuai dengan hukum asyari. Kau di tengah jalan, kau jadi Allah. Ada perceraian, berarti memang sampai disitulah rumah tangga perjodohan tersebut. Ini sudah apa? Semua Allah mentakdirkannya. Dan ini juga perlu kita sampaikan hadis yang mengatakan abghadul halilallah at-talaq, sesuatu yang halal yang Allah paling benci adalah talak. Ini hadisnya tidak sahih, tidak sahih. Dalam Islam boleh orang itu apa? Bercerai, namun tentunya dengan cara yang baik. Di dalam Islam perceraian diatur, bukan sebagaimana dalam agama Yahudi, agama Nasrani. Sudah kita sampaikan, di agama Nasrani tidak mengenal perceraian dalam agama mereka, ya, bukan oknum mereka. Dalam agama mereka tidak ada istilah perceraian. Hidup mati dalam neraka jahanam rumah tangga tetap harus dipertahankan. Adapun orang Yahudi, mereka apa? Mungkin tiap detik cerai tidak ada masalah. Dan tanpa apa? Batas ukuran. Dalam Islam perceraian dibolehkan kalau memang dalam rumah tangga ada kebuntuan, tidak ada kehormatan manusia sama sekali, tidak ada jalan untuk apa menyelamatkan rumah tangga tersebut, dibolehkan bercerai. Namun dengan cara apa? Yang baik, bukan saling menjatuhkan setelah itu.